بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال حفظه الله تعالى كتاب الكفالة كتاب yang menjelaskan tentang الكفالة كتاب jaminan نعم dan yang dimaksud الكفالة adalah seseorang yang memberikan jaminan terhadap orang yang dimakful, yang dijamini tersebut, yang apabila orang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tidak mampu, maka dia yang wajib untuk membayar hutang dan yang semisalnya, karena dia statusnya sebagai kafil, penjamin. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala asy-syarhu penjelasan. Man kafala insanan fi malin aw ma asybaha. Barang siapa yang menjamin seseorang dalam hartanya atau yang semisalnya, fa innahu la budda min tahammulihi al-kafalata wa daf'ihi idza lam yadfa'il makfulu. Maka yang menjamin ini harus ya memikul jaminan tersebut, dan dia harus membayar sesuatu yang telah dia jamin apabila orang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tidak mampu membayarnya. Dia tidak mampu membayarnya. Si Zaid, dia membutuhkan ya sebuah barang yang akan dibayar sebulan kemudian. Maka dia pun datang kepada Amr. Ya. Mungkin dia membutuhkan kulkas. Maka dia mengatakan, saya akan membeli kulkas ini, tapi saya akan membayarnya pada bulan depan. Nah, maka Amr mengatakan, tidak, saya ragu dengan kamu. Ya, jangan sampai kamu lari, jangan sampai kamu gak ada. Maka saya tidak mau, kata si Amr. Nah, sementara Zaid membutuhkan itu, maka datanglah Ahmad. Ahmad kemudian mendatangi Amr, lalu kemudian dia mengatakan pada Amr, biarkan saja, ya, berikan dia kulkas dan dia akan membayar sebulan kemudian. Kalau tidak, saya yang akan menjamin pelunasannya tersebut. maka dalam hal ini Ahmadlah yang berstatus sebagai kafil. Sebagai kafil, si penjamin. Sedangkan Zaid makful, ya, yang dijamini. Nah, ya, maka apabila orang yang dijamini tersebut tidak mampu membayarnya, maka wajib bagi kafil yang telah menjamin tersebut untuk membayarnya dan mendatangkan pelunasannya, karena dia telah menyatakan itu. Nah, lima akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi an Abi Umamah, dan yang demikian ini diharuskan bagi si penjamin untuk melunasinya, mendatangkan sesuatu yang akan melunaskan apa yang telah diambil dari makful tersebut. Berdasarkan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abi Umamah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'ariyatu mu'addatun wal minhatu mardudatun wad-dainu maqdiyyun waz-za'imu gharim. Al-'ariyatu dengan tasydid, barang pinjaman, mu'addatun, harus dikembalikan. Barang yang telah dipinjam harus dikembalikan. Itu adalah suatu hal yang wajib. Dan mengembalikan barang pinjaman tersebut, kalau barang itu masih ada, maka barang itu yang dikembalikan. Kalau ternyata barang itu sudah rusak, disebabkan karena sesuatu sehingga tidak lagi bisa dimanfaatkan, maka dalam hal ini wajib bagi yang meminjam tersebut untuk mengembalikan yang senilai dengannya. Yang senilai dengannya, apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk qimah, dalam bentuk nilai seperti uang. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'ariyatu mu'addatun, pinjaman itu harus dilunasi. Ya, apa yang dipinjam dikembalikan. Naam. Wal minhatu mardudatun, dan al-minhah, ya, yang dimaksud al-minhah yaitu apabila seseorang punya sapi misalnya, sapi perah. Maka ketika orang ini memberikan kesempatan kepada seseorang, mungkin tetangganya atau temannya, silahkan sapi ini engkau bawa, ya. Untuk apa? Untuk engkau perah susunya selama satu bulan. Silahkan, boleh. Silahkan dimanfaatkan selama satu bulan. Nah, apa yang dipinjamkan dari hewan tersebut untuk dimanfaatkan susunya, itu namanya minhah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhah itu mardudatun, harus dikembalikan hewannya. Ya. Jangan mentang-mentang diberikan lalu kemudian dibawa lari. Ya, tidak dikembalikan. Nah, harus dikembalikan. Karena orang yang memiliki hewan tersebut hanya memberikan kepada dia susunya atau sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Nah, atau kuda misalnya, agar dipinjam, dimanfaatkan, ya, tunggangannya. Tapi harus dikembalikan. Itu namanya minhah. Ya, pemberian cuma-cuma kepada seorang, ya, agar dimanfaatkan barangnya dan harus dikembalikan. Wad-dainu maqdi, dan hutang itu harus dilunasi. Hutang itu harus dilunasi. Wazza'imu gharim, sedangkan az-za'im yang menjamin, az-za'im adalah al-kafil, ya, gharim, dialah yang menunaikan, melunasi sesuatu itu. Ya. Apabila yang dijamin itu tidak mampu mendatangkan pelunasannya, maka dialah yang harus melunasi, karena dia telah menjamin. Nah, wa huwa haditsun sahihun wa lahu turuq. Dan ini adalah hadis yang sahih dan memiliki beberapa jalan-jalan dari berbagai jalan hadis atau sanad. Yang menjadi syahid dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu ini adalah lafaz yang terakhir, az-za'imu gharim. Bahwa yang menjamin itu, maka dialah yang harus melunasinya. Maka hadis ini menunjukkan adanya al-kafalah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sahhan Ibn Abbas fi sunan Abi Dawud anna rajulan lazima ghariman lahu bi asyrati dananir ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah sahih dari Abdullah Ibn Abbas di dalam Sunan Abi Dawud bahwa ada seseorang lazima ghariman lahu, orang ini mengharuskan kepada seseorang yang meminjam darinya, orang itu meminjam darinya 10 dinar. Ya. Maka orang ini meminta untuk dibayar hutangnya itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ini orang-orang ini mendatangi orang tersebut, ya, untuk minta diganti 10 dinar yang pernah diambil, faqala, maka orang ini pun mengatakan, ma indi syai'un u'tikahu, aku tidak punya sesuatu untuk aku berikan kepadamu. Yani dia belum bisa membayarnya. Dia belum bisa membayarnya. Nah. Faqala, la wallah, maka kata orang yang pernah memberikan pinjaman tersebut, tidak demi Allah, la ufariquka hatta taqdiyani au ta'tiyani bikafil, saya tidak akan meninggalkanmu sampai engkau melunasi utangmu tersebut kepadaku atau engkau mendatangiku, ya, dengan seorang penjamin. Harus ada yang menjamin. Nah, maka dia tidak mau, ya, meninggalkan orang yang telah berutang ini dan dia tidak mampu mengembalikan. Maka dia meminta, ya, bayar atau cari penjamin. Fajarrahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya orang ini pun membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani orang ini pun ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjamin. Naam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kam tastanzirhu, berapa lama engkau akan berikan tempo kepadanya untuk dia bisa melunasi. Faqala syahran, maka orang ini mengatakan, saya beri tempo sebulan lamanya, ya, untuk dilunasi sebanyak 10 dinar itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ana ahmilu lahu. Ya. Maka sayalah yang akan menjaminnya. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berstatus sebagai za'im, sebagai kafil. Maka dua hadis ini dari qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari fi'lun Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan disyariatkannya al-kafalah, diperbolehkan yang demikian. Fa ana ahmilu lahu, sayalah yang akan menjaminnya. Faja'u fil waqti alladhi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu mereka pun datang, ya, orang-orang yang hendak menagih hutang ini datanglah mereka pada waktu ya yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarnya sebanyak 10 dinar, maka Nabi bertanya kepada mereka, "Min aina asabta hadza?" Dari mana engkau mendapatkan emas itu? Ya. Dari mana? Qala min ma'din. Dari ma'din, dari bahan galian, ya. Naam. Qala la khaira fiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, tidak ada kebaikan pada hartamu itu, pada apa yang telah engkau peroleh. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu ketika orang itu menjawab bahwa emas itu diambil dari galian, padahal bukankah emas dan perak memang dari ma'din, ya, diambil dari galian. Nah, diambil dari sesuatu yang bercampur dengan tanah. Lah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya? Ya. Oleh karena itu ada sesuatu yang lain. Kenapa Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang itu tidak ada kebaikan pada harta-harta tersebut dari emas yang telah dia dapatkan itu? Ada sesuatu yang lain, karena para ulama sepakat ya, halal, diperbolehkan seorang itu mengambil emas dari galian. Karena memang demikian, asal sumber emas dan perak itu dari sana. Nah, ada sebagian dari kalangan para ulama menjelaskan bahwa ada sesuatu ya, yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman tidak disebutkan dalam hadis ini. Ada kemungkinan ya, mungkin orang ini terbiasa pada saat dia mengambil emas dari bahan galian belum dibersihkan, dia sudah menjualnya. Belum dipisahkan dari tanahnya, maka dia sudah menjualnya kepada orang lain. Ini ada kemungkinan gharar. Iya kan? Ada gharar. Nah, ketika dia menjualnya, boleh jadi orang ini mendapatkan banyak emas, boleh jadi tidak. Nah, boleh jadi tidak. Sehingga terjadi gharar di dalamnya. Ketika dia menjual emas itu dengan masih dalam keadaan tercampur dengan tanah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khaira fiha. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain. Walhasil dalam hadis ini tidak ada nas dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya Rasulullah mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan terhadap hartanya itu. Wa qadaha anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melunasi apa yang telah beliau janjikan karena beliau berstatus sebagai kafil, sebagai penjamin. Wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa hadza dalilun zahir, maka ini dalil yang jelas. Anna man takaffala rajulan bimalin aw shibhi, bahwa barang siapa yang menjamin seseorang dengan harta atau yang semisalnya, fala budda min daf'ihi 'inda takhallufi dzaaka 'anid daf'i, maka dialah si penjamin ini yang harus membayarnya pada saat orang yang dijamini itu tidak mampu membayarnya. Wa ila hadza dhahaba jumhuru ahli al-'ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Nah, taib. Wa amma al-kafalatu bil wajhi aw bin nafsi, adapun jaminan wajah atau jaminan jiwa. Apa yang dimaksud al-kafalatu bil wajhi atau al-kafalatu bin nafs? Jaminan orang ya, jaminan wajah, maksudnya jaminan badan, jaminan orang. Kalau yang tadi yang pertama yang dijamin adalah jumlahnya. Nah, kalau dia berhutang maka jaminannya adalah dia harus melunasinya. oleh si penjamin ini. Tapi pembahasan yang kedua ini adalah menjamin adanya orang tersebut. Wahiyya iltizamul kafil bi ihdari syakhsil makful ila sahibi, yaitu si penjamin ini ya, dia menjamin untuk menghadirkan orang yang dijamin itu kepada orang yang berurusan dengannya, kepada sahibnya, yaitu orang yang berurusan dengannya. Seperti contoh misal ya. Nah, misalnya Zaid ya. Zaid ini selalu jadi bulan-bulanan. Nah, dalam pelajaran nahwu ya. Naam, kalau bukan Zaid, Amr. Yang sering dipukul siapa ya, kawan? Amr ya. Yang sering mukul ini si Zaid. Walhasil bahwa Zaid ini, naam, dia ingin meminjam uang kepada si Amr. Nah, sebesar 5 juta rupiah. Taib. Nah, kata Amr, tidak, saya tidak percaya sama kamu. Nah, kamu sudah terbiasa, nah, sering ngibuli orang. Nah, saya akan belikan pada kamu karena saya kasihan melihat kamu, tapi harus ada penjaminnya. Nah, maka datanglah si Ahmad. Ahmad ini ya baik hati, maka dia pun datang dan kemudian dia mengajukan dirinya kepada orang tersebut. Lalu dia mengatakan, ana akfulur rajul, aku menjamin si Zaid. Maksudnya apa? Aku menjamin hadirnya si Zaid. Aku akan menjamin. Dia tidak mengatakan saya menjamin utangnya, tidak. Saya menjamin Zaidnya. Maksudnya dia menjamin Zaid itu kapan dibutuhkan akan dihadirkan. Kapan dibutuhkan akan dihadirkan. Nah, dia menjamin demikian. Ya. Nah, yang seperti ini inilah yang dimaksud dengan al-kafalatu bil wajhi aw bin nafs. Nah. Nah, bukankah ada kemungkinan ya? Jadi dia tidak menjamin jumlahnya, dia tidak menjamin hutangnya, tapi yang dijamin adalah orangnya. Boleh jadi orang itu lari. Nah. Lalu kemudian ya, si Ahmad ini dia sudah berupaya, ternyata dia tidak mampu menghadirkan. Maka dia minta uzur kepada Amr, saya tidak mampu menghadirkan. Ya. Saya sudah berupaya tapi dia lari entah kemana. Nah, dia lari enggak beritahu alamat di mana tempat larinya. Nah, entah ke luar negeri atau kemana. Walhasil Ahmad ini tidak mampu menghadirkan si Zaid. Lalu apa? Sementara dalam akad penjaminan tersebut, Ahmad ini tidak menyebutkan dengan akad bahwa dia akan menanggung hutang. Tidak. Yang dia tanggung adalah hadirnya si Zaid. Dia tidak mampu menghadirkan. Nah. Sehingga Amr gak bisa apa-apa kan. Nah. Tidak mungkin dia mengatakan, lah kalau begitu kamu yang menggantilah. Saya hanya menjamin ya kehadirannya dan saya tidak mampu. Saya tidak mengatakan bahwa saya menjamin uangnya, saya menjamin pelunasannya, tidak. Nah. Nah, inilah yang disebutkan oleh al-muallif fahiya batilah. Jaminan seperti ini batil. Wala faidata minha. Tidak ada faedahnya. Li'annahu in ghabal maghful la yatarattabu 'ala man takaffalahu syai'un. Ya. Karena kalau yang dijamini itu hilang, enggak ada, maka tidak berefek orang yang menjamin itu harus melunasi, mengganti. Tidak ada sama sekali. Jaminan hanya dalam hal badannya saja, menghadirkan saja. Dia tidak mampu. Nah, mau apa? Boleh jadi suatu saat dia mati atau dia lari, walhasil dia tidak mampu. Nah, bisa difahami ya kawan? Sehingga tidak berefek sedikit pun terhadap yang menjamin ini. Padahal Nabi SAW mengatakan wazza'imu gharim. Zaim itulah yang harus menunaikan. Nah, sementara dalam akad tidak ada itu. La yatlubuhu wa la yadfa'u anhu, maka dia tidak mampu menuntutnya dan dia tidak mampu membayar darinya. Melunasi hutang dari yang sudah tidak ada itu. Nah. Ya. Paling-paling dari satu sisi orang ini berdosa. Ya. Kenapa dia menjamin? Hadirnya orang, nah orang itu boleh jadi mati, orang itu boleh jadi hilang. Tapi dia tidak menjamin pelunasannya. Nah, maka dari sini orang yang memiliki barang itu pun harus berhati-hati melihat sighah, ya, melihat bentuk akad penjaminan itu. Apa sih yang dia katakan? Kalau dia mengatakan saya menjamin orang itu, nah, pahami, ya. Maka kita mengatakan tidak. Saya ingin kamu menjamin uangnya, menjamin hutangnya. Nah, bukan orangnya yang saya butuhkan. Bisa difahami ya? Naam. Wa qad qala bi man'iha asy-Syafi'i fi qaulin lahu, dan telah berpendapat tidak bolehnya adalah Al-Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat dari beliau. Wa qala Ibnu al-Munzir, dan berkata Ibnu al-Munzir, wa la a'lamu hujjatan tujibu dhalik illa qawlu aktsari ahli al-'ilm, dan saya tidak mengetahui hujjah yang mengharuskan demikian itu, yakni yang membolehkan hal tersebut, kecuali ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama. Memang ada atau banyak dari para ulama membolehkan, ya, sekedar menghadirkan, tapi terjadi gharar, itu yang menjadi masalah. Ada kemungkinan bisa dihadirkan dan kemungkinan itu memang besar, tapi ada kemungkinan tidak, ya. Nah, kita tidak mengetahui isi hatinya dia, mungkin dia ada maksud tertentu yang jelek. Kalau yang dijamin itu hanya badannya saja, ya, orang ini bisa jadi tidak mendapatkan haknya yang dia inginkan, sehingga tidak ada faedah dari penjaminan tersebut, ya. Wa mana'aha aidan Ibnu Hazm rahimahullah, dan juga dicegah hal ini atau dilarang dan tidak membolehkan tentang hal ini Ibnu Hazm rahimahullah. Walakinnal kafalata sahihata hiya kafalatul a'yan, akan tetapi penjaminan yang benar adalah menjamin al-a'yan, ya, yaitu barang-barang, benda-benda yang sudah ditetapkan dalam akadnya. Ai iltizamu taslimi ainin, yaitu, ya, jaminan untuk menyerahkan sebuah barang. Wahia syai'ul maujud, yaitu sesuatu yang ada. Kamalin, apakah itu harta, au thawbin, ataukah pakaian, au sayyaratin, ataukah mobil, dan yang semisalnya. Idza ajazal maghfulu an i'ta'iha, apabila orang yang dijamin itu lemah dan tidak mampu memberikannya. Nah, siapa ini yang ngomong? Nah, itu kamu ngomong. Fa hadhihi kafalatun sahihah. Ya. Nah, penjaminan dalam hal barang-barang ini, inilah penjaminan yang benar yang disyariatkan. Ya. Aw yakfulu fi raddi maghsub. Ataukah dia menjamin untuk bisa mengembalikan barang yang apa? Diculik. Barang yang diambil tanpa seizin, maghsub. Al-muhim ayaltazima bilazimihi wa yadfa'u haqqan bisababih. Yang jelas, ya, dia menjamin sesuai dengan apa yang telah di tentukan konsekuensinya, dan dia membayar, ya, haknya sesuai dengan sebabnya. Amma kafalatun nafsi awil wajhi fi wasfin akhar, adapun jaminan itu kepada orangnya, kepada jiwanya, maka itu sifatnya lain. fahiya la yatarattabu 'alaiha kama qaddamtu i'ta'a haqqin balil 'aksu aqlab, dan ini tidaklah memberi efek untuk bisa terpenuhi ya dalam pemberian hak, bahkan bisa saja sebaliknya, bisa saja sebaliknya. Nah, wa yulhaqu bihima tadmiman lil faidah, dan juga disertakan dalam hal perkara yang tidak boleh ada jaminan ya, sama seperti jaminan jiwa atau jaminan wajah sebagai penyempurna untuk berikan faedah ya. Dalam hal ini al kafalatu fil hudud syar'iyyah, menjamin dalam hal hukum-hukum had yang syar'i yang telah ditetapkan. Nah, ada orang yang mencuri sampai kepada jumlah yang memungkinkan bagi dia untuk dihukum had, dipotong tangannya. Maka diserahkan kepada penguasa. Penguasa mengatakan kita akan potong tangannya. Ya. Datang si Ahmad yang baik hati ini. Nah, dia mengatakan tidak usahlah. Saya yang menjamin dia tidak akan mencuri lagi. Ya. Saya jamin tidak akan mencuri lagi dia. Nah, tidak usah dipotong tangannya. Tujuan motong tangan kan supaya orang itu jera. Nah, dia sudah jera, saya tahu. Saya yang jamin. Nah, maksudnya jaminannya apa? Kalau dia mencuri lagi, kamu yang dipotong tangannya. Apa itu maunya? Ah, tidak boleh. Siapa yang melakukan maka dia yang mendapatkan hasilnya. Nah, tidak boleh si anak yang mencuri kata bapaknya, sudahlah biarkan dia, saya saja, dia sepekan lagi mau nikah. Nah, kesian, kalau enggak punya tangan gimana megang istrinya. Nah, iya kan? Nah, ya enggak boleh. Dia yang berbuat. Ka kafalati syaribil khamar, seperti menjamin orang yang minum khamar. Awil qadhif, atau menjamin orang yang qadhif, menuduh orang tanpa bukti. Si fulan penzina, padahal enggak ada buktinya, enggak bisa mendatangkan saksi. Maka orang ini namanya qadhif. Nah. Nah, oleh karena itu berhati-hati ya ikhwan, khususnya dalam hal menuduh orang lain dengan berita-berita yang tidak jelas. Nah, sekedar membaca koran, si fulan kepergok dia si fulan ini telah ada seorang menuduh si fulan berzina misalnya. Hati-hati. Kita menukilkan ucapan kepada orang lain. Wah, si fulan berzina ya. Loh, dari mana kamu tahu? Saya baca di koran. Apakah koran itu bisa dijadikan sebagai saksi? Kan ada syaratnya. Harus mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil. Yang melihat kejadian itu ketika batang pisang dimasukkan ke dalam sumurnya. Nah, kan harus yang seperti itu ya. Kalau 4 orang satu tidak adil maka tidak boleh qadhif. Nah ya, kalau 4 orang mereka semua mengatakan iya orang itu berzina dengan si fulana, gimana? Iya, saya melihat orang itu masuk ke dalam kamar. Nah, terus? Iya, masuk ke dalam kamar. Ya, terus apa? Kamarnya dikunci. Terus kamu lihat nggak? Nggak, saya lihat dia masuk dalam kamar. Loh, kok kamu bisa menuduh dia berzina? Iya, kemungkinan apalagi kalau bukan itu. Kan boleh jadi di dalam dia main catur. Kan boleh jadi kan? Nah, mungkin ada misi rahasia yang ingin dikerjakan. Memang kita khawatir yang demikian itu diharamkan. Nah, tapi untuk langsung memberikan tuduhan seperti itu tanpa bukti, oh ini besar sekali. Nah, nah ini ya ikhwan. Ya. Fahiyya la tajuz biqauli jumhuri ahli ilmi, maka tidak boleh ada penjaminan dalam hal menegakkan had, hukum had menurut pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Li'annahu la yumkinu istifa'ul hadd min ghairi man 'amilah, karena tidak boleh diterapkan hukum had itu dari selain orang yang mengamalkannya. Siapa yang mengamalkan, dia yang mendapatkannya. Ya. Siapa berbuat, dia yang dapat. Fala yajuzu li ahadin kafalatuh, maka tidak boleh seseorang itu menjaminnya. Wa hadha at-ta'lilu as-sahihu law 'allalna bihi kafalat al-wajh wa an-nafs la wajadnahu mutabiqan. Nah, pentaklilan ini, penyebutan sebab kenapa tidak bolehnya menjamin orang yang akan ditegakkan hukum had, karena tidak boleh ada pertukaran pemain dalam hal hukum had ini. Siapa yang berbuat, dia yang dapat, ya. Enggak boleh, enggak ada sistem asisten dalam hal ini. Nah, ya, atau menggantikan kedudukannya atau sebagai cadangan misalnya, enggak boleh. Dia yang berzina, dia yang dapat. Nah, kalau penyebutan illah sebab yang sahih ini, kalau kita perhatikan itu sama, ya, dengan illah yang diterapkan kepada jaminan jiwa ataukah jaminan wajah, sama-sama. Nah, ya, karena orang tersebut tidak mampu menghadirkan, terus apa? Sedangkan orang ini hanya meminta untuk dilunasi. Nah, apakah penjamin itu harus disiksa atau dipenjara misalnya? Lah, bukan dia yang berbuat, dia hanya menjamin saja. Nah, ah, makanya beliau mengatakan, sehingga dalam hal ini sama ilahnya, sehingga tidak diperbolehkan melakukan al-kafalah, jaminan dalam hal badan, dalam hal jiwa. Ya. Fa inna kafalat al-wajhi la yastawfi fiha al-haqqu min ghairi al-makful. Karena sesungguhnya jaminan wajah itu tidaklah sempurna padanya hak. Ya, tanpa adanya yang dijamini. Wa innamal kafilu yatakaffalu bil ihdari lil makful. Sesungguhnya penjamin itu hanya menjamin untuk menghadirkan orang yang dijamini. Fa in haraba, kalau dia lari, fala yadfa'ul kafilu syai'an, maka penjamin ini tidak membayar sesuatu apapun. Li'annahu lam yaltazim bidaf'i, karena dia tidak menjamin pembayarannya. Ya. Wa in ujbir 'alal bahthi kullifa syatata, kalau dia dipaksa harus kamu cari. Ya. Mungkin dia ke Singapura, mungkin dia kemana. Nah, maka kullifa syatata. Ini namanya diberikan beban yang sangat sulit bagi dia untuk dia melakukannya. Ya. Bumi yang sebesar ini, gimana mungkin seorang itu bisa mencari? Lah kalau ada tanda-tandanya, kalau enggak ada. Wa biman'il kafalati fil hudud yaqulu jumhur ahli al-'ilm wa aktsarul fuqaha. Dan pendapat tidak bolehnya menjamin dalam hal menerapkan hukum had ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama dan kebanyakan para fuqaha. Wa hunaka haditsun dha'if la kafalata fi haddin. Di sana ada hadis yang lemah, tidak ada jaminan dalam hal hukum had. Wa huwa haditsun la yashihhu, hadis ini tidak sahih. Rawahul Baihaqi wa dha'afahu, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan beliau mendhaifkannya. Nah, melemahkan riwayat tersebut. Walhasil ya ikhwan, bahwa pendapat ini yang sahih dalam hal ini, namun kita tidak berhujjah dengan hadis yang dhaif ini. Nah, makanya beliau tidak berhujjah dengan hadis tersebut, namun dilihat dari tidak bolehnya ada pengganti dalam hal penerapan hukum had. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan kitabul kafalah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa ila huna ya ikhwan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.